Ada Ramayana, ada SNP Indonesia Make Tune Shooting. Eli Santika Gupala. Selamat sore Jatirejo, sudah damai. Angkat tangannya di atas. Terima kasih. Eli Santika, New Palapa.